Asli Ruko Lawas mas. Yang pernah dengar musik intro kayak gini coba dua jari diangkat. Yang pernah dengar, yang pernah dengar. Yang belakang tepuk-tepuknya mana dulu? Hei, nyanyi bareng. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Semua oh ya oh ya oh ya bongkar sing kencang. Oh ya oh ya oh ya bongkar lagi. Oh ya oh ya oh ya bongkar semua. Oh ya ya bongkar. Sadar sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan merobohkan setan yang berdiri menantang. Sebab oh ya oh ya bongkar. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Hey! Oh ya bongkar. Oh ya oh ya bongkar. Cita-cita sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Bongkar si kopak rek. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Mantap tangannya di atas. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Kurang keras. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Bongkar terus. Mas Tony Kloas sabot nasi sekone tarang joget. Kalau cinta sudah dibuang, akan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh ya sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata hanya untuk disebutkan. Tepuk-tepuknya mana dulu dong? Ya bongkar. Asik. Ya bongkar. Ya bongkar. Kakinya diangkat dulur. Tepuk-tepuknya dulu dong buat Ponata. Terima kasih.